rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap. Membawa semua kenangan indah bersama kita dulu, kini berakhir untuk selamanya. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu bersama. Kenyataan ini tak memisahkan kita. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku. Wow. Mengapa kau tinggalkan